Tutup rambi anyar sing nek jero lemariku, nanging bojo anyar sing mbok pamer kineng aku. Neng apa senang aku yen bogawe loroku pamer bojo anyar neng arahku. Yo kesap jar jeke yo yo Jawa. Senang aku.